Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله tidak terasa kita berada di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan biiznillah. Di antara perkara yang mestinya diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang masuknya bulan Ramadan, atau bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan? Di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Karena jangan sampai kita terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tuntunan dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Adalah di antara tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah beliau melakukan iktsarus siyam fi Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa di hari-hari yang ada di bulan Sya'ban. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga tidak diragukan lagi kesahihannya karena disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab yang sahih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha karena berkaitan dengan amalan-amalan beliau yang ada di rumah atau di sekitar beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa, itu banyak puasa, sampai kami menduga beliau tidak pernah tidak puasa, saking seringnya puasa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbuka atau tidak berpuasa. Jadi dalam suatu rentetan hari-hari beliau banyak berpuasa. Atau di bulan yang lain beliau tidak banyak berpuasa. Demikian seterusnya. Sehingga dikatakan oleh Aisyah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sampai kami menduga beliau tidak pernah tidak puasa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga di hari-hari yang lain, yaitu di bulan-bulan yang lain, beliau jarang berpuasa. Sampai kami mengatakan beliau tidak pernah puasa. Berbeda antara satu bulan dengan bulan yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan inilah yang menjadi syahid atau setelahnya, Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin qat illa Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di hari-hari dalam suatu bulan, kecuali di bulan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa penuh sebulan penuh, kecuali di Ramadan. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa dalam satu bulan, dalam satu bulan beliau banyak berpuasa di hari-hari yang ada di bulan tersebut, kecuali di bulan, tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan banyak puasa di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Artinya beliau di bulan Sya'ban banyak melakukan puasa. Di hari-hari atau mayoritas hari di bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa walaupun tidak sebulan penuh. Beda dengan Ramadan, sebulan penuh dari awal sampai akhir. Adapun di bulan Sya'ban, maka mayoritas harinya beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Inilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dicontoh. Yang mestinya menjadi perhatian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang zuhud dalam perkara dunia. Orang yang paling zuhud dalam hal perkara dunia dan orang yang paling mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya beliau sangat memuliakan bulan Ramadan. Sehingga beliau menyambutnya dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Inilah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Sya'ban atau sebelum Ramadan. Kemudian apa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya, sebelum masuk Ramadan? Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasannya pada bulan Sya'ban, na'am, turfa'ul a'malu ila Allah, dinaikkan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ingin ketika amalannya dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sedang beribadah puasa atau dalam keadaan puasa. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah dalam rangka mengagungkan bulan Ramadan atau memuliakan bulan Ramadan, sehingga beliau menjadikan puasa ini, puasa di bulan Sya'ban atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, seolah-olah seperti sholat sunnah rawatib sebelum sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan sholat wajib, beliau melakukan sholat sunnah rawatib. Dan sholat wajib adalah sholat yang harus dikerjakan, amalan yang mulia. Bahkan amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Amalan salat, amalan yang mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuliakan amalan salat tersebut dengan melakukan salat-salat sunnah sebelum salat wajib yang kita kenal dengan salat sunnah rawatib. Maka demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan bulan Ramadan, maka beliau menyambutnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, sehingga seolah-olah beliau menjadikan puasa di bulan Sya'ban seperti sholat sunnah rawatib sebelum sholat wajib. Beliau jadikan seperti sholat sunnah qobliyah. Juga sebagian para ulama menyebutkan di antara hikmahnya adalah karena bulan Sya'ban itu diapit oleh dua bulan yang diagungkan. Diapit oleh dua bulan yang mulia. Itu bulan apa? Bulan Rajab dan bulan Ramadan, tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Sehingga karena bulan Sya'ban diapit oleh dua bulan yang mulia, maka di bulan Sya'ban manusia banyak lalai, ya, karena memandang yang bulan yang agung atau yang mulia itu Rajab, kemudian Ramadan, sehingga di bulan Sya'ban santai dan lalai. Nah, maka Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tersebut di saat kebanyakan manusia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya. Sebagian para ulama yang lain menyebutkan juga di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk latihan dan mempersiapkan diri, ya, untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik. Di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk latihan, beliau banyak puasa di bulan Sya'ban dalam rangka untuk latihan membiasakan diri berpuasa, atau dalam rangka untuk menyiapkan diri, ya, agar bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, jiwa telah siap secara maksimal untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, karena bisa jadi seseorang ketika tidak membiasakan dirinya untuk berpuasa, gak pernah puasa, tiba-tiba puasa di hari pertama Ramadan. Ya, kadang-kadang jiwanya belum siap, ya, belum terbiasa. Akhirnya puasa pertama, masya Allah, kayak orang kelaparan 3 hari 3 malam. Ya, duhur sudah mulai, ya, kayak cacing kepanasan. Ya, sakit perutnya, bahkan yang punya penyakit mah mungkin kambuh. Ya. Al-muhim jiwanya belum siap, dirinya belum siap, ya, sehingga dia masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan dirinya belum siap. Beda dengan orang yang sudah biasa puasa, memperbanyak puasa di bulan Syaban, masuk Ramadan, nah, biasa, ya, gak ada masalah. Nah, hari pertama puasa kuat, hari kedua apalagi ketiga dan seterusnya. Dalam keadaan dia masuk di bulan Ramadan, sudah siap jiwanya dan raganya, nah, untuk maksimal dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, sehingga di antara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah iktharu siyam fi syahri Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, walaupun sudah memasuki setengah bulan yang kedua dari bulan Sya'ban, karena sebagian mengatakan bahwasanya kalau sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban, gak boleh lagi berpuasa. Nah, namun ini pendapat yang lemah, karena dilandaskan pada hadis yang lemah. Hadis apa itu? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Disebutkan ada riwayat bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini lemah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah. Sehingga boleh berpuasa baik di pertengahan pertama Sya'ban atau pertengahan kedua Sya'ban. Disunahkan memperbanyak puasa di bulan-bulan Sya'ban. Yang tidak diperbolehkan adalah mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka kehati-hatian. Inilah yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau niatnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, labas, tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka kehati-hatian. Khawatir sudah masuk Ramadan sehingga dia berpuasa, ya, padahal belum masuk Ramadan. Hal yang seperti ini dilarang. Oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ya, karena kehati-hatian. Jangan. Illa, kata Rasulullah SAW, kecuali rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, ya, maka boleh dia berpuasa. Misalkan dia biasa berpuasa Senin Kemis, pas kebetulan tanggal 29 Sya'ban hari Senin misalkan, nah, mas berpuasa. Nah, atau kebetulan hari Kamisnya tanggal 30 Sya'ban misalkan, nah, mas berpuasa dia. Nah, karena sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kemis, atau dia terbiasa melakukan puasa Dawud, sehari puasa sehari berbuka. Ya, kebetulan. Naam, memasuki di akhir-akhir Sya'ban. Ya. Nah, di akhir-akhir Sya'ban dan mau masuk ke awal-awal Ramadan. Tidak mengapa dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka tadi. Karena sudah biasa berpuasa. Puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau puasa yang lainnya. Adapun kalau dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka kehati-hatian. Maka inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La taqaddam Ramadan bisaumi yaumin au yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa. Naam, sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Baik. Karena hal seperti itu puasa yang enggak jelas ya. Nah, puasa kehati-hatian. Nah, enggak jelas. Apakah itu puasa apa namanya? Ramadan bukan ya. Nah. Dan yang lain juga bukan. Nah, sehingga puasa yang membingungkan, yang aneh. Ya, maka dilarang puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dalam rangka kehati-hatian. Nah. Adapun kalau sudah biasa berpuasa, misalkan ya di bulan Sya'ban lagi memperbanyak puasa. Nah, memang dia puasa di akhir Sya'ban dalam rangka apa? Memperbanyak puasa misalkan. Maka lagas, tidak mengapa. Nah. Bukan dalam rangka kehati-hatian masuknya bulan Ramadan, bukan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Inilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Beliau memperbanyak puasa. Nah, untuk mempersiapkan dirinya, jiwanya agar naam ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, jiwa dan dirinya telah siap untuk menjalankan berbagai macam kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Nah, dan jauhilah ya, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, seperti yang sebagian kaum muslimin naam melakukannya ya, karena kejahilan ya. Nah, sebagian melakukan beberapa perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti halnya dengan mengkhususkan ya, saling maaf memaafkan. Nah, ya sebelum masuk Ramadan. Khususan seperti ini amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf memaafkan perkara yang sangat dituntut kapanpun dan dimanapun. Ya. Nah, ketika seseorang memiliki salah, langsung minta maaf. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditunda-tunda maksudnya. Ya, tidak ditunda nanti nunggu sebelum Ramadan. Ya, atau nunggu nanti kalau udah lebaran, ya. Siapa yang tahu kalau dia mau hidup nanti lebaran? Ya, atau siapa yang tahu umurnya panjang sampai awal Ramadan atau sebelum Ramadan? Nggak. Ketika ada kesalahan, segera minta maaf. Ya, bukan nanti ada momen sebelum Ramadan baru saling memaafkan. Atau nanti lebaran saling memaafkan. Tetapi seorang ketika bersalah segera minta maaf. Ya, karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Nah, maka mengkhususkan saling maaf-maafkan di waktu-waktu yang khusus yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang naam hendaknya dijauhi. Nah, kalau ingin saling maaf-maafkan, segera. Nah, jangan ditunda-tunda. Kapanpun dan dimanapun. Nah. Demikian pula di antara amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengkhususkan ziaratul kubur, ya, menjelang Ramadan dikhususkan. Ya. Padahal hukum asal amalan tersebut adalah sunnah. Itu ziaratul kubur, perkara yang sunnah, perkara yang dianjurkan kita untuk ziarah kubur. Tapi ketika dikhususkan di hari-hari khusus yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut adalah amalan yang naam diada-adakan. Maka naam ziaratul kubur adalah amalan yang sunnah, lakukanlah kapan saja. Nah, di saat kita membutuhkan amalan tersebut, di saat kita mungkin lagi lalai dan lagi rakus dengan dunia, lakukan ziarah kubur. Ya, agar supaya tidak rakus lagi terhadap dunia. Nah, ketika kita terlalu rakus dengan jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, ya, atau muncul keinginan ini, keinginan itu, banyak berkhayal, tulul amal, panjang angan-angan, ya. Nah, jadi ini, jadi itu, mengkhayal dan seterusnya, lakukan ziarah kubur, ya, supaya ingat mati. Dengan ingat mati maka akan menjadikan kita banyak beribadah kepada Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, karena ada sebab-sebabnya, ya, dulu dilarang ada sebab-sebabnya, ada alasannya. Adapun sekarang, fazuruha, adapun sekarang lakukan oleh kalian. Silakan lakukan ziarah kubur. Nah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap kematian. Nah, fa innaha tudzakkirukumul maut. Sesungguhnya ziarah kubur dengan kalian mendatangi kubur akan menjadikan kalian ingat terhadap mati. Nah, juga di antara faedah ziarah kubur adalah kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, kita doakan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, di antara doa, ucapan salam kepada penghuni kubur atau orang-orang yang dikubur di kuburan tersebut. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Apa itu? Al maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan. Aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Ya. Apa itu al maut, kematian. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Di antara cara untuk banyak mengingat kematian adalah dengan melakukan ziaratul kubur. Nah, ziarah kubur. Lakukan ziarah kubur karena akan mengingat terhadap kematian. Nah, dan kita tidak tahu kapan kita akan mati atau meninggal dunia. Sehingga dengan tidak tahunya kita kapan kita mati, kita akan mempersiapkan diri sedini mungkin. Nah, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin, tidak menunda-nundanya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Perbanyak mengingat kematian. Di antara salah satu caranya adalah dengan banyak ziarah kubur. Nah, kapan saja, ya. Jangan mengkhususkan hari-hari khusus karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan saja, mau sekarang, besok dan seterusnya. Nah, taib, lakukanlah ziarah kubur untuk mengingat kematian. Namun, ziarah kubur juga tidak dilakukan dengan syaddur rihal. Tidak dilakukan dengan harus safar. Ya, tidak dilakukan dengan safar, bepergian. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar yang bernilai ibadah, ya. Safar yang tujuannya adalah ibadah ke sono, ya. Maka apa? Tidak boleh dilakukan kecuali ke tiga tempat. Nah, yang pertama adalah Masjidil Haram, ya, di Mekah. Yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid An-Nabawi di Madinah. Nah, tiga masjid ini yang boleh kita bepergian untuk menuju ke sana. Nah, dalam rangka ibadah di sana nanti. Nah, mau kemana? Mau kena ke Masjid Nabawi, mau apa? Mau ibadah di sana di Masjid Nabawi. Dia melakukan safar, boleh. Nah, syaddur rihal untuk ibadah di sana. Nah, mau kemana? Ke Masjidil Aqsa. Nah, safar dari sini ke Masjidil Aqsa dalam rangka untuk sholat di Masjidil Aqsa misalkan, boleh melakukan safar ke sana. Adapun selain tiga tempat ini tidak boleh melakukan syaddur rihal. Nah, maka demikian pula dalam ziarah kubur tidak dilakukan dengan syaddur rihal. Nah, ya. Di mana ziarah kuburnya? Ya di tempatnya, di kampungnya. Nah, di kuburan yang ada di kampungnya. Nah, di mana kuburan di sini? Di sono misalkan. Nah, mungkin ketika pas mampir ya, atau ketika pas lewat di kuburan mampir dulu untuk mendoakan saudaranya ya. Nah, dan untuk mengingat kematian. Nah, tidak dilakukan dengan syaddur rihal, melakukan perjalanan untuk kekuburan sono. Ya. Nah, kekuburan ini atau kekuburan itu dengan melakukan syaddur rihal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Naam, di bulan Syaban menjelang Ramadan. Nah, di antara kebiasaan naam manusia ya, biasanya sebelum Ramadan harus diadakan naam mandi di laut misalkan. Ya. Nah, atau yang lainnya lah. Nah, ini amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka naam, lakukanlah amalan yang ada contohnya dari Rasulullah SAW, yaitu iktsarus siyam fi Ramadan, memperbanyak puasa di bulan Ramadan sehingga ketika masuk di bulan Ramadan dalam keadaan jiwa dan raga telah siap untuk menjalani berbagai macam perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.